mintaku. Nimas itu ase. Eto truntut. Tan sara runtungan. Eng sarino. Sabang ini datan kenggang asak rambut lamun atuh caketing ati yen cedak tansah mulat sito asito pindo mimilan mintuno ayonina arengan tepi wajib situasi berat.